Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Tapi kita masih bahas di hadis tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas adalah pesan beliau untuk mengimani takdir dan dengan sebenar-benarnya mengujamkan keimanan dengan takdir ke dalam hati. Beliau berpesan, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadaballahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh manusia seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan kesehatan pada dirimu yang sakit, untuk memberikan rezeki yang lancar dari rezeki yang seret, lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan bisa mewujudkannya, illa bisya'in qad qadaballahu lak, kecuali jika Allah memang telah menulis dan mentakdirkannya. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam kalimat ini, dalam pesan beliau ini, bahasanya seluruh manusia, seandainya seluruh mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kita dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa mewujudkan rencana dan kesepakatan tersebut, kecuali jika sesuatu tadi memang telah Allah takdirkan untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, maka jika kita mendapatkan manfaat dari manusia, manfaat dari orang lain, ada orang lain yang menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan, badan jadi sehat, dan yang lainnya, maka satu hal yang wajib untuk kita sadari, bahasanya hal tersebut adalah minallahi, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan kemudahan. Maka dokter cuma bisa ngasih resep, bisa memberikan perawatan, adapun yang betul-betul memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang menolong kita, ya, boleh jadi memberikan pinjaman uang padahal dalam keadaan kita membutuhkan, memang kita dalam kondisi membutuhkan, maka ingatlah bahasanya yang menggerakkan hatinya sehingga bisa melakukan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sadar bahasanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah lah yang mentakdirkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seandainya manusia sepakat untuk memberi manfaat, maka mereka tidak bisa memberi, titik, tidak titik di situ. Namun Nabi katakan mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka rencanakan kecuali jika itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Artinya kita tidaklah mengingkari bahasanya satu orang itu bisa membantu dan memberi manfaat pada orang lain, yang satu membantu yang lain, menolong yang lain. Namun satu hal yang patut untuk kita sadari, semua hal ini, pertolongan dan bantuan orang lain yang kita dapatkan, itu semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kesimpulannya, fafadlu lillahi, maka jasa dan kebaikan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menggerakkan hati orang yang menolong kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dan orang yang menghilangkan kesusahan kita. Demikian juga sebaliknya, jika seluruh manusia bersepakat untuk menimpakan bahaya kepada kita dengan satu hal, maka rencana mereka ini tidaklah bisa mereka realisasikan kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mentakdirkannya. Artinya hendaknya seorang muslim betul-betul beriman dengan iman yang sempurna berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang mendalam, iman yang kokoh dengan hal ini mengharuskan seorang muslim adalah seorang yang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidaklah peduli dan tidaklah begitu peduli dengan manusia. Karena seorang muslim menyadari seandainya manusia, seandainya seluruh makhluk bersepakat untuk menimpakan bahaya, maka mereka tidaklah bisa memberi bahaya kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan. Maka ketika ada hal ini demikian tertanam, maka seorang muslim akan menggantungkan harapannya kepada Allah dan akan mengadu hanya kepada Allah. Dia tidak akan peduli dengan gangguan manusia yang mengganggu, meskipun mereka bersepakat untuk mengganggu. Oleh karena itu kita jumpai bahasanya kaum muslimin di masa silam, di masa di generasi salaf, tatkala mereka adalah orang-orang yang bersandar dan bertawakal kepada Allah, maka tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya tidaklah membahayakan mereka. Hasad orang hasad pun tidaklah membahayakan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhita. Jika kalian bersabar dan bertawakal, jika kalian bersabar dan bertakwa, dan di antara takwa adalah tawakal, maka tipu daya musuh itu tidaklah membahayakanmu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhita, karena Allah meliputi segala apa yang mereka lakukan. Nah, karena itu maka ketika kita lihat realita bahasa tipu daya musuh itu demikian membahayakan kaum muslimin, maka apa sebabnya? Maka berarti sebabnya syaratnya tidak terpenuhi. Ada syarat bersabar tidak terpenuhi, syarat takwa juga tidak terpenuhi. Dan takwa, dan di antara bagian dari takwa adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini manusia adalah zaman di mana yang mendominasi keadaan adalah hal-hal yang bersifat materi, maka orang lebih tawakal pada materi daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidak heran jika apa yang Allah janjikan tidak terwujud di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, sunnya pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa yang telah Allah takdirkan itu telah selesai. Ya, maka lembaran-lembaran itu telah kering, tinta-tintanya, madatnya, tinta-tintanya telah kering. Walam yabqa muroja'ah, maka sudah tidak ada lagi koreksi. Sudah tidak lagi dikoreksi. Maka apa yang Allah takdirkan menimpa kita tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Tidak boleh tidak, pasti akan menimpa orang yang Allah takdirkan. Sebagaimana dalam redaksi yang lain, Nabi katakan, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan segala yang Allah takdirkan untuk meleset, tidak akan terjadi. Dan segala yang Allah takdirkan untuk terjadi, tidak akan mungkin meleset. Kemudian redaksi yang kedua untuk hadis ini, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah dan sadarilah bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja, dan bahasanya kemudahan itu setelah kesulitan. Wa annamal usri yusra, dan bersama kesulitan terdapat kemudahan. Maknanya hendaklah kita sadar dengan seyakin-yakinnya bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Maka jika kita bersabar dan melakukan apa yang Allah perintahkan berupa sarana-sarana dan sebab-sebab terwujudnya kemenangan, maka Allah akan memberikan kemenangan. Dan sabar dalam yang dimaksudkan dalam hadis ini mencakup tiga jenis sabar. Sabar untuk taat, sabar untuk menghindari maksiat, dan sabar ketika menghadapi ketentuan atau takdir yang menyakitkan. Karena sesungguhnya musuh itu menyerang dari segala arah. Maka boleh jadi terkadang seorang itu merasa kalau dia tidak mampu menghadapi musuhnya, akhirnya dia kemudian mundur dan meninggalkan jihad. Waqad yasha'a fil jihad, padahal dia telah mulai berjihad, akan tetapi dia mendapatkan gangguan, akhirnya dia mundur dan berhenti. Atau boleh jadi dia tetap lanjut, akan tapi dia mendapatkan berbagai macam hal yang menyakitkan dari musuhnya. Maka ini adalah hal-hal yang wajib bagi seorang itu untuk bersabar menghadapinya. Maka berkaitan dengan masalah peperangan, ya tentu apa yang diucapkan dan apa yang digembar-gemborkan tidak semudah apa yang semudah apa yang ada dalam realita. Boleh jadi ketika orang itu perang kemudian mati syahid, itulah yang diharapkan. Sebagian orang mimpinya seperti itu, padahal boleh jadi ternyata tidak mati-mati, malah luka yang menyakitkan, luka yang tak tahan untuk orang untuk menghadapinya. Maka yang terjadi malah sebagaimana yang terjadi di masa Nabi, ada orang yang sampai bunuh diri karena tidak kuat dengan sakit karena dampak luka yang dia alami. Ya, oleh karena itu maka seorang muslim diajari untuk tidak mengharap berjumpa dengan musuh, tidak mengharap keburukan, tidak mengharapkan peperangan, dan tidak mengharapkan hal semacam itu. Namun seorang muslim dituntut untuk dan bersabar dan siap ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh." Allah menghibur kaum muslimin yang bersedih dengan kejadian di perang Uhud. Maka Allah katakan, "Jika menimpa kalian luka, maka sesungguhnya mereka yaitu orang-orang Quraisy juga mendapatkan luka yang semisal." Dan Allah kemudian juga berfirman menyemangati hati orang-orang kaum muslimin, para sahabat yang cukup down setelah perang Uhud karena melihat terjadi apa yang telah terjadi, 70 sahabat gugur di medan jihad. Maka Allah katakan, walatahinu fi bitra'il qaum, maka janganlah kalian merasa hina untuk mencari dan menyerang, memburu mereka. Karena setelah perang Uhud, Abu Sufyan kemudian mengeluarkan tantangan untuk kembali bertemu di Badar. Maka Nabi pun kemudian merespon tantangan ini dengan pergi ke Badar. Yang singkat ceritanya ternyata Abu Sufyan tidak memenuhi janjinya. Di Badar tidak ada siapa-siapa. Abu Sufyan memilih untuk kembali ke Mekah. Maka janganlah kalian merasa hina untuk mengejar mereka-mereka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian mendapatkan rasa sakit, maka sungguh mereka pun mendapatkan rasa sakit sebagaimana kalian mendapatkan rasa sakit. Jika kalian merasa sakit dengan keadaan di perang Uhud, ingatlah bahasanya mereka-mereka juga mendapatkan rasa sakit di perang Badar sebagaimana rasa sakit yang kalian jumpai di perang Uhud. Namun beda, sama-sama sakit, sama-sama susah, sama-sama dapat musibah. Namun musibah untuk orang yang beriman beda dengan musibah untuk orang kafir. Lanjutannya ayat, watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan pada Allah satu hal yang tidak mereka miliki. Ketika ini ada hal-hal yang menyedihkan, ada orang-orang yang ada kawan-kawan yang meninggal dunia, maka untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak ada yang diharapkan. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka jika seorang itu bersabar dan meningkatkan kesabaran dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, jika kondisinya perang adalah tugas di medan perang dan di daerah perbatasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Dan Nabi katakan, wa'lam annal faraja ma'al qurabi, dan ketahuilah bahasanya kemudahan itu bersama kesulitan. Tentu yang dimaksud bersama di sini adalah setelah, karena tidak mungkin jadi satu. Namun dikatakan bahasanya kemudahan itu bersama dengan kesulitan karena menunjukkan dekatnya. Seakan-akan tidak ada jedanya. Orang mengalami kesulitan, begitu kesulitan itu selesai langsung datanglah kemudahan. Tanpa ada jeda di dalamnya. Oleh karena itu dibuatlah ungkapan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Artinya, kullama iktarabat al-umuru, semakin susah, semakin banyak masalah yang bikin susah, dan semakin sempit keadaan, maka kemudahan itu semakin dekat. Ya, maka kaidah dalam masalah ini, ketika seorang itu dirundung masalah, tekanan masalah itu makin besar, itu adalah tanda gembira. Itu adalah alamat dan tanda dan sinyal kebaikan, sinyal yang baik. Jadi kalau seorang itu dirundung masalah, tambah hari kok tambah susah, maka kalau kemudian seakan-akan merasa sudah sampai klimaknya kesusahan, maka ini malah kabar gembira. Berarti kemudahan itu sudah di depan mata. Maka kulama iktarabatil umur, maka semakin susah, semakin payah keadaan, semakin bertubi-tubi derita, maka berarti kemudahan itu sudah semakin dekat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal di antara sifatnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, amma yujibul mutara idha da'ahu. Allah adalah zat yang mengabulkan doa orang yang susah, doa orang yang mutar, orang yang dalam kondisi kesusahan. Idza ta'au, jika dia mau berdoa. Maka Allah sampaikan di surat An-Naml ayat yang ke-62, bahasa yang diantara kondisi mustajabnya doa adalah doanya orang yang susah. Itulah orang yang bisa all out untuk berdoa. Ketika orang itu dirundung masalah, tumpuan masalah, dia bisa doanya sambil nangis. Dia doanya bisa demikian khusyuknya. Ya, boleh jadi tidak terjadi ketika kondisinya kondisi biasa. Ditangis-tangiskan, enggak nangis-nangis. Ketika masalah itu bertumpuk, beban itu demikian berat, maka enggak perlu kemudian direkayasa untuk nangis, nangis dengan sendirinya. Karena dengan demikian tulus dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berdoa, orang yang dalam kondisi susah dan berdoa dengan doa semacam ini, doa orang yang sangat menyadari bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah doa yang mustajab. Berdasarkan surat An-Naml ayat yang ke-62, amma yujibul mutara idza da'ahu. Dan dialah Allah adalah zat yang mengabulkan doa orang yang kesusahan ketika dia mau berdoa. Karena ternyata orang yang kesusahan itu sebagiannya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditambahi masalah, tambahi musibah, malah pergi ke dukunnya yang dikencengi. Bukan doanya yang dikencengi, malah ke dukunnya yang dikencengi. Wa'id sifusu'a, dan menghilangkan, dan dialah yang menyingkirkan dan menghilangkan musibah. Wa'id ja'alakum khulafa al-ard, dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai pengasuh, pengatur, dan penguasa di muka bumi. A'ilahun ma'allah, adakah sesembahan selain Allah yang bisa yang melakukan hal semacam itu? Jawabannya tidak ada. Qalilan ma tadzakkarun, namun sangat sedikit orang yang mengambil pelajaran. Oleh karena itu ketika istaddat, semakin berat al-umur masalahnya, fantadharil faraja, maka besarkanlah harapan dan tunggulah sesaat lagi datangnya kemudahan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan wa anna mal usri yusra, dan bersama kesulitan terdapat kemudahan. Bersama di sini artinya setelah. Dan disebut bersama karena demikian dekatnya tanpa jeda. Maka fakullu usrin, maka setiap kesulitan setelahnya terdapat kemudahan. Bahkan dalam satu kesulitan itu dikepung dua kabar gembira. Dikepung dua kabar gembira, kemudahan sebelumnya dan kemudahan setelahnya. Karena Allah katakan di surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ibn Abbas mengatakan, la yaghliba usrun yusrain, satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dan tentu hidup ini tidaklah hidup yang isinya susah terus. Itu keadaan di dunia. Sebagaimana jangan berharap senang terus ketika di dunia. Dan yang terjadi adalah selang-seling, warna-warni kehidupan. Senang, habis itu ada kabar duka, setelah itu ada kabar gembira, nanti besok lagi ada kabar duka lagi, besoknya lagi ada kabar gembira lagi. Demikianlah pelangi kehidupan, demikianlah warna-warni kehidupan. Tidak ada dalam hidup ini, dalam kehidupan di dunia ini susah, menangis terus. Sebagaimana tidak ada di dalam kehidupan dunia ini gembira dan tertawa terus menerus. Adanya adalah putaran kehidupan. Ada gembira dan ada kesusahan. Maka inilah hadis yang berisi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wajib bagi setiap muslim untuk daiman selalu ingat dengan hadis ini. Dan tidaklah dia kemudian berpegangan dengan wasiat-wasiat yang demikian manfaat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wallahul muwafiq. Maka wasiat yang ada dalam hadis ini wasiat tentang pentingnya komitmen dengan syariat, kemudian pentingnya tauhid, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, kemudian wasiat yang ketiga adalah wasiat tentang tentang kemudian masalah keimanan dengan takdir, atau yang kemudian keempat adalah tentang kapankah kemudahan, tentang kemudahan dan kesusahan. Makanya adalah wasiat-wasiat yang penting dan sangat manfaat, patut untuk selalu diingat, selalu jadikan pegangan, selalu jadikan sebagai panduan untuk menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian hadis selanjutnya di Riyadhus Shalihin adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Anas mengatakan kepada para tabi'in yang hidup di zaman itu, innakum lata'maluna a'mala, sungguh kalian melakukan sejumlah amal, sejumlah perbuatan, sejumlah aktivitas, hiya ataku fi a'yunikum minasy'ari, yang aktivitas-aktivitas tersebut dalam pandangan kalian, dalam mata kalian lebih remeh daripada, lebih kecil daripada sehelai rambut. Kunna na'utuha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, yang hal tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami yakini sebagai dosa besar yang menghancurkan. Mubiqat maknanya adalah al-muhlikat. Tadi sini diatkan oleh Al-Bukhari. Nah, satu hal yang patut untuk kemudian kita ingat, bahasanya sahabat Nabi Anas bin Malik adalah minal mu'ammarin, di antara orang yang berumur panjang. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur beliau bertambah tambah sekitar hawalai 90 sana, 90 tahun. Padahal umur Anas bin Malik ketika ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. 20 tambah 90. Nih, berarti usianya adalah 110 tahun Hijriah. Oleh karena itu maka keadaan itu telah berubah di masa beliau hidup, dan kondisi masyarakat itu berbeda dengan masyarakat di masa Nabi. Maka dijumpailah banyak orang yang meremehkan sebagian perkara-perkara besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah salat berjamaah. Maka masalah salat berjamaah adalah masalah besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti besarnya masalah ini, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang berani tidak pergi ke masjid tanpa sebab, kecuali orang yang munafik yang sudah tidak lagi malu-malu kalau ditengarai sebagai orang munafik. Munafik yang masih malu-malu itu rajin ke masjid. Nah, apalagi muslim yang beneran, jangan tanyakan. Ya, maka tidak ada yang datang ke masjid dalam keadaan tidak ada yang tidak mau berangkat pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kecuali orang yang munafik dan munafiknya keterlaluan. Maka tidak ada yang tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah kalau di masa Nabi, kecuali orang munafik atau orang yang sakit yang tentu punya alasan, atau musafir. Adapun di masa Anas bin Malik, di masa akhir-akhir kehidupan beliau, maka beliau jumpai banyak orang yang sudah meremehkan masalah ini. Maka keadaan mereka tidak sebagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi salat berjamaah. Bahkan manusia di zaman kita sekarang ini bukan hanya salat berjamaah yang disepelekan, bahkan salatnya itu sendiri saja sudah disepelekan. Dan orang yang kemudian salatnya sudah tertib 5 waktu, enggak pakai bolong-bolong, meskipun enggak pernah di masjid, itu sudah merasa menjadi muslim yang taat. Muslim yang taat di zaman ini sudah merasa, saya berasal dari keluarga yang taat. Bapaknya rajin ke masjid? Enggak. Ke masjid kalau Jumatan. Masjid kalau Jumatan, ya, salatnya 5 waktu, enggak pernah bolong-bolong. Nah, itu dia sudah bisa mengklaim kalau berasal dari keluarga yang taat, ya. Keluarga yang Islamnya bagus, keluarga muslim yang taat. Mudahnya apa? Bapaknya seminggu sekali nengok masjid, ya. Seminggu sekali nengok masjid, itu anaknya sudah bisa merasa mengklaim kalau dia berasal dari keluarga muslim yang taat. Kenapa? Karena sholat pun sudah diremehkan di masa ini. Bukan hanya sholat berjamaah, bahkan sholatnya itu sendiri. Ada orang yang sama sekali tidak sholat, ada yang kadang sholat, kadang tidak sholat, ada yang masih sholat namun waktunya sudah habis. Ini semua adalah amal-amal atau perbuatan yang sepele pada di pandangan sebagian orang. Namun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ini adalah minal mubiqat, adalah dosa yang membinasakan. Demikian juga bohong dan menipu di zaman ini dianggap remeh. Dianggap ini, atau orang jujur itu dianggap aneh. Namun kemudian markup itu remeh. Kemudian laporan tidak sesuai dengan kenyataan, itu biasa. Dan ini bukan hanya di dunia di dunia ini, bahkan di dunia intelektual, itu biasa. Laporan penelitian, padahal penelitiannya belum dijalankan, sudah ada laporannya. Ini di dunia akademik yang padahal itu adalah dunia yang terhormat, masih dianggap sebagai dunia yang terhormat. Itu ternyata tidak terhormat. Maka gimana di bidang-bidang yang lain? Gimana di bidang-bidang yang lain? Itu dianggap remeh, dianggap satu hal yang sepele. Bohong, menipu dianggap satu hal yang wajar biasa. Di dunia pendidikan, maka jangan tanya gimana kalau kalau kemudian pas UN, jangan tanya. Wah, itu satu hal yang tidak aneh. Kemudian ada kemudian contek mencontek bawa catatan dan sebagainya. Yang DI yang kemudian DI yang masih kemudian mendapatkan predikat yang paling bagus kualitas jujurnya. DI yang mendapatkan kalau UN ujian akhir itu dianggap sebagai provinsi yang paling jujur, kualitas kejujuran yang paling tinggi. Sebenarnya dengan apa penyebaran nilai di satu kelas itu bisa kelihatan. Ini nyontek, ini enggak nyontek. Itu kebaca. Jadi sebenarnya ketika ada laporan sampai pusat, ini mana provinsi yang paling bobrok, mana yang paling ini, di sekolah mana, itu sebenarnya ketahuan. Karena ada pola penyebaran nilai dalam satu ruangan ujian. Itu bisa kemudian dipetakan. Kok kemudian satu ruangan nilainya sama? Nilainya sama semua, di salah di soal yang sama semua. Kok bisa kemudian satu kelas 20 orang kok nomor satu salah semua? Itu udah ngerti kalau ini nyontek semua sekelas, kan? Ya, maka misalnya DI yang kemudian paling tinggi kemudian nilai kejujurannya, itu pun ya tidak jujur-jujur banget kan? Ya, karena saya juga pengawas ujian kan? Itu juga tidak jujur-jujur banget kan? Ya. Ya. Dan itu pun juga kemudian ya, kalau kemudian pengawas itu ditukar-tukar antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, ya, hari pertama itu misalnya ada briefing dari kepala sekolah setempat ya. Tolong Bapak dan Ibu pengawas ya, ya ada toleransinya lah gitu kan. Itu ada briefing, itu di setiap sekolah demikian. Itu di DIY gitu ya. Di DIY, itu ada briefing gitu. Itu ada, mesti ada briefing dari kepala sekolah, sekolah setempat ya. Tolonglah gitu ya, jangan terlalu kaku-kaku gitu ya. Artinya Pak ini, ya, itu padahal yang kemudian statusnya mulia ya. Dunia pendidikan, dunia akademisi, dunia itu saja keadaannya demikian, maka jangan tanyakan yang lainnya ya. Ya, maka itu cermin kalau pendidikan rusak, yang lainnya lebih rusak ya, itu cermin bangsa, cermin bangsa itu di dunia pendidikannya, jika pendidikannya rusak maka jangan tanyakan yang lainnya. Maka bohong dan menipu satu hal yang dianggap remeh padahal itu menjadi masalah besar di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berlepas diri kepada orang yang menipu. Nabi mengatakan, "Man ghassa falaysa minni." Siapa yang menipu, siapa yang mencontek, ya, dia bukan bagian dariku. Nah, dia bagian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam di redaksi yang lain, "Falaysa minna," bukan umatku. Bukan umatku. Siapa yang menipu, contoh menipu, markup, contoh menipu, mencontek. Nabi katakan siapa yang mencontek, siapa yang markup, siapa yang kemudian bikin laporan palsu, dia bukan umatku. Wah ngeri, tidak diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini masalah besar. Nabi gak mau mengakui. Makanya bukan masalah sederhana, bukan masalah dan biasa, ini masalah gawat. Ini dianggap remeh. Dianggap. Dia enggak remeh. Dan yang kemudian dan yang kemudian yang alat pokok yang menumbuhkan kejujuran adalah iman. Alat pokok yang menumbuhkan kejujuran adalah iman. Maka misalnya santri-santri kami kemudian ketika karena ujian masih numpang di sekolah yang lain, itu kepala sekolah setempat itu ada ngasih apresiasi ngasih apresiasi disampaikan kepada kepala sekolah kami. Wah ini kalau siswa-siswa bapak memang jujurnya kami akui, karena gak ada yang nyontek dan itu kemudian cuma sekedar penanaman karena disampaikan badannya hadis, karena kemudian disampaikan kepadanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian ujian semesteran ya, kalau ngawasi tinggal nulis hadis ini di papan tulis ya. Man ghassa falaysa minna, diterjemahkan siapa mencontek bukan umatku, hadis riwayat Muslim. Itu kemudian ditinggal ke kantor enggak Bapak? Enggak ada yang berani nyontek. Enggak ada yang berani nyontek. Saya kalau ngawas ini cuma nulis di papan tulis hadis ini. Man ghassa falaysa minna, siapa mencontek bukan umatku. Nah, maka karena kemudian maka yang bisa kemudian menyelesaikan masalahnya adalah iman. Yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah iman. Kalau orang itu punya keimanan dengan Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai masalah. Maka dia akan bisa menempatkan yang besar itu menjadi masalah besar. Yang remeh memang itu remeh. Bisa proporsional. Mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini masalah besar. Nabi tidak mengakui dan tidak berlepas diri dari orang yang menipu. Dan Nabi dalam redaksi yang lain, Nabi katakan sebagai bagian dari umat beliau. Masalah besar. Akan tapi kita lihat manusia pada hari ini. Maka kita jumpai bahasanya menipu dan bohong adalah ahwanu min kathir minal asya, adalah perkara yang sangat-sangat remeh. dianggap sebagai perkara yang paling remeh. Dan bahkan satu hal, bahkan sebagian orang wal iyadzubillah menilai bahasanya menipu, menipu dalam jual beli, dalam transaksi, dan dalam dan yang lainnya dinilai sebagai kecerdasan. Hidak, oh ini orangnya cerdas. Orangnya masya Allah. Itu masya Allahnya karena banyak nipunya, ya. Kemudian masya Allah pinternya, bikin ngakali laporan, ya. Itu dia sebagai orang yang cerdas. Dipuji-puji orang yang pinter, ngakali, kemudian bikin laporannya bisa rapi. Itu nanti dikasih ancolan jempol dua bahkan empat, ya. Luar biasa. Dianggap sebagai al-hidak. Menipu itu dijadikan sebagai kecerdasan. Orangnya dianggap sebagai orang piawai, orang yang hebat. Wadaka dianggap sebagai orang yang cerdas. Wadaha sebagai orang yang encer otaknya. Wah, itu orang yang pintar otak-atik, pintar nipu, pintar markup dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insan alladhi yaghussun nasa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, lepas tangan, cuci tangan dari orang yang menipu orang lain, meskipun itu menipu orang kafir. Meskipun itu menipu orang kafir. Menipu orang lain satu hal, ya, satu hal yang tercela. Nabi berlepas diri darinya. Dan di antara hal yang diremehkan oleh banyak orang pada itu masalah besar yang tadi telah kita singgung adalah dusta. Dusta adalah masalah yang sangat besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meyakininya sebagai dosa yang membinasakan. Akan tetapi banyak orang menganggapnya sebagai perkara yang remeh. Maka kita jumpai banyak orang yang bohong dan tidak peduli. Nah, masalah dosanya bohong. Maka dia pun berbohong, padahal tidak ada yang mengharuskan dia untuk bohong. Sebagian bohong cuma untuk, ya, untuk main-main, untuk sekedar terlihat agar, ya, bukan karena keadaan menyudutkan dia. Ya. Tentu orang yang berbohong itu macam-macam. Ada orang yang bisa kita katakan berbohong karena terpaksa, dan ada orang yang bohong sukarela. Dua-duanya dosa. Ya. Dan tentu bohong yang sukarela, tidak ada yang nyuruh bohong, tidak ada yang mengharuskan untuk bohong kemudian berbohong, itu dosanya lebih besar daripada yang kondisi mengharuskan dia untuk bohong. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika seorang itu berbohong dan rajin berbohong, maka dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembohong. Maka kita jumpai ada orang yang berbohong dalam perkara yang akhtar, adalah perkara yang sangat berbahaya. Dia mengingkari apa yang menjadi kewajibannya kepada orang lain. Dia mengingkari kalau dia punya utang. Dia menolak kalau dia tidak mengaku kalau dia punya utang. Atau dia mengklaim sesuatu yang tidak menjadi haknya. Bahkan dia sampai kemudian memecah-hijaukan masalah tersebut di depan pengadilan. Dan bahkan berani bersumpah untuk membenarkan kebohongannya. Dan orang yang demikian dan berani bersumpah, sumpah bohong untuk mengambil hak orang lain, Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, adalah orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam keadaan Allah sangat marah kepadanya. Dan masih ada banyak masalah-masalah yang lain yang para sahabat menghitungnya dan menilainya sebagai perkara yang membinasakan. Akan tetapi manusia kemudian kondisinya berubah, maka jadilah hal tersebut di mata mereka, hal-hal yang demikian berbahaya tadi, menjadi satu hal yang lebih remeh, lebih sepele daripada, dianggap lebih remeh daripada, lebih kecil daripada sehelai rambut. Wadhalika li'anna kullama qawiyal iman, karena hal ini menunjukkan bahasanya jika iman itu semakin kuat, maka nilai maksiat dalam pandangan orangnya itu semakin besar. Jadi masalahnya itu masalah dosanya dosa kecil, karena imannya itu iman yang kuat, maka dia akan menganggap ini masalah yang tidak boleh diremehkan. Apalagi jika itu dosanya dosa besar. Yeah. Namun jika ba'ufal iman, jika semakin lemah iman, khafatil maksiat, maka maksiat itu terasa semakin ringan dalam hati seseorang, dan dia akan menganggap maksiat tersebut sebagai satu perkara yang sepele. Yatahawan, maka dia remehkan, dan Tuhan pun bermalas-malas untuk menaikkan kewajiban dan tidak punya kepedulian dengan kewajiban dikarenakan lemahnya iman. Maka di sini terdapat pelajaran penting. Jika kita ingin tahu apakah kita adalah orang yang lemah iman ataukah kita adalah orang yang kuat iman, maka gimana pandangan kita dengan maksiat? Ketika kita bohong, gimana perasaannya? Apakah kita sampai menggigil ketakutan karena baru saja berbuat bohong? Apakah kemudian kita sampai tidak bisa tidur karena tadi kita melakukan maksiat berbohong? Ataukah kita biasa saja? Atau malah ketawa-ketawa? Atau kemudian santai-santai saja? Ini dari sini kita akan kita bisa mengetahui kita itu adalah orang yang dalam kondisi iman yang kuat ataukah tidak. Maka orang yang kuat iman dan tidak seseorang kita bisa lihat dari kewajiban. Orang yang demikian kuat imannya ketika dia tidak menunaikan kewajiban pada semestinya, meskipun dia tidak berdosa, dia merasa sangat-sangat sedih dan sangat-sangat bersalah. Ketika seorang itu ketiduran di waktu subuh, bangun-bangun waktu subuh sudah berakhir, maka orang yang kuat imannya dia sedih padahal dia tidak dosa. Dia tidak berdosa dengan karena dia murni ketiduran, bangun-bangun ya sudah setengah tujuh misalnya, dan itu bukan karena sengaja, dan murni memang karena ketiduran. Dan orang yang kuat imannya dia akan merasa bersalah, dia akan merasa cemas, dia merasa sedih, dia merasa takut. Itu orang yang itu indikator kalau ini adalah orang yang punya iman yang kuat. Kalau orang yang imannya biasa-biasa, imannya bahkan iman yang lemah, dia santai saja. Tidak ada sedih, tidak ada kemudian galau ketika bangunnya kesiangan. Tidak galau ketika subuhnya keluar waktunya. Dia galau karena malah masalah yang lainnya. Yang harusnya tidak terlalu kemudian bikin galau. Dia malah galau ketika handphonenya hilang, handphonenya kemudian kecemplung air. Itu dia galau, ya, luar biasa. Mohon bangun subuh terlambat, itu santai, biasa saja. Ini adalah indikator dhaful iman. Ini adalah indikator lemahnya iman. Karena jika iman itu makin kuat, maka perhatiannya kepada kewajiban, perhatiannya kepada ketakutannya dengan maksiat semakin besar. Semakin lemah iman, maka kepeduliannya dengan kewajiban semakin rendah. Kekhawatirannya dan ketakutannya dengan maksiat semakin rendah. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanah wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masih punya satu kesempatan, satu Senin sebelum Ramadan, ya. Betul. Betul. Ya, namun karena Senin besok saya ada acara, maka Senin besok kajian kita liburkan. Ya, berarti ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan insya Allah akan kita lanjutkan jika Allah memberikan kesempatan untuk kajian hadis ini setelah Lebaran. Ya, setelah Idul Fitri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.